Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Pada sore hari ini kita lanjutkan pelajaran ketiga kita, yaitu tentang kelahiran Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan kita tidak akan panjang lebar membahas ini karena ini sudah merupakan atau hampir ya, disepakati oleh para ulama bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu lahir pada tahun 150 Hijriyah. Ya. Laqad ittafaqat kutubus siyari wat tarajimi ala anna maulid al-Imam Asy-Syafi'i kana fi sanati 50 wa 100 Hijriyah. Wa waradat ba'd ar-riwayat al-mutakallifah bi anna al-Imam Asy-Syafi'i wulida yawma mata al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Jadi semua buku sejarah sepakat bahwa lahirnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah pada tahun 150 Hijriyah. Nah, hanya saja ada sebagian riwayat yang dipaksakan ya, yang mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i itu lahir tepat pada hari meninggalnya Abu Hanifah. Ya, ini sudah dibantah oleh banyak ulama. Dan beliau sudah kita sebutkan kemarin lahir di daerah Asqalan atau yang sekarang dikenal dengan daerah Gaza di Palestina. Kita akan langsung pindah ke pembahasan berikutnya, yaitu al-mabhadu tsalits al-marhalatul ula min hayatihi wa nash'atihi fi Makkah al-Mukarramah. Pembahasan ketiga dari profil al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah fase pertama dari kehidupan beliau dan pertumbuhan beliau di Makkah al-Mukarramah. Sakana al-Imam Asy-Syafi'i wa ummuhu Makkah al-Mukarramah liyansha'a fi tufulatihi baina yaday atau baina bani qaumihi bani al-Muttalib al-Qurashiyyin. Wa fi hadhihi al-fatra az-zamaniyah min hayatihi bada'at tatashakkalu shakhsiyyatuhu al-'ilmiyyah wa tadhharu bidayatu malakatihi al-fiqhiyyah. Sakana tinggal al-Imam Asy-Syafi'i dan ibunya di Makkah al-Mukarramah. Lian sya'afi tufulatihi, ya, kenapa dibawa pindah oleh ibunya dari Palestina ke Makkah? Tujuannya adalah agar Imam Syafi'i ya, tumbuh pada masa kecilnya di antara anak-anak dari kaumnya, yaitu Bani Muttalib Al-Qurashiyyin, yang mereka merupakan orang-orang Quraisy. Wa fi hadhihi al-fatra az-zamaniyah, pada masa ini dalam kehidupan Al-Imam Asy-Syafi'i mulailah ya terbentuk karakter fikih Al-Imam Asy-Syafi'i dan kemahiran beliau dalam bidang fikih. Wal mustaqri lirriwayat, dan orang-orang yang meneliti riwayat-riwayat allati naqalaha ulama at-tarajim wasiyar an hayati Imam Asy-Syafi'i fi hadhihi al-fatrah yastakhlisu minha anna at-tatawwur al-'ilmi lahu fiha kana 'ala marhalatayn. Jadi orang-orang yang mau meneliti dan memperhatikan riwayat-riwayat yang menukil atau yang dinukil oleh para ulama sejarah tentang kehidupan Imam Asy-Syafi'i dalam masa ini akan bisa menyimpulkan bahwasanya perkembangan ilmiah yang dialami oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam fase ini ada dua marhalah. Al-marhalatul ula, marhalah yang pertama adalah wa hiya ta'allumuhu al-qira'ah wal kitabah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah belajar membaca dan menulis. Wa rafaqa dzalika hifdzuhu lil-Qur'anil Karim. Dan diiringi dengan menghafalkan Al-Qur'anul Karim, haitsu atamma jam'ahu fi sinni as-sabi'ah, di mana beliau menyelesaikan hafalan Al-Qur'an pada umur 7 tahun, wa qila fi at-tasi'ah min umrih, ada yang mengatakan pada umur 9 tahun. Wa kullu riwayati tujmi'u 'ala anna hifdzahu lil-Qur'an kana mubakkiran. Semua riwayat sepakat bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menghafalkan Al-Qur'an pada usia yang sangat dini. Faqad akramahu Allah Ta'ala bi dzakiratin qawiyatin makkanathu min sur'ati at-talaqqi wal-hifdzi ma'a safa'i adh-dhihni wa naqa'is sarirah. Allah SWT memuliakan Al-Imam Asy-Syafi'i dengan sebuah ingatan yang kuat, yang mana hal ini membuat Al-Imam Asy-Syafi'i cepat dalam belajar dan menghafal. Ditambah lagi pikiran beliau itu bersih dan hati beliau juga jernih. Fabada'a bihafdzil Qur'ani tsumma asy'aril Arab. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i mulai belajarnya dengan menghafalkan Al-Qur'an, kemudian menghafalkan syair-syair Arab. Nah, ini penting karena untuk memahami Al-Qur'an kita perlu bahasa Arab, dan bukan bahasa Arab sembarangan, akan tetapi bahasa Arab ya yang kasta tertinggi, yaitu syair-syair Arab dari zaman jahiliyah, kemudian zaman sahabat ya, dan zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu bahasanya masih bahasa tinggi ya, atau dikenal dengan istilah asru al-ihtijaj ya. Masa-masa itu adalah masa di mana bahasa Arab itu menjadi hujjah di dalam bahasa. Sehingga kalau kita mempelajari bahasa pada masa itu, maka bahasa kita akan menjadi bahasa Arab yang kuat. Thumma muwatta' al-Imam Malik. Setelah beliau menghafal Al-Qur'an, menghafal syair-syair Arab, beliau juga menghafalkan kitab Al-Muwatta' karya al-Imam Malik sebagaimana nanti akan dijelaskan. Wa kulluha fi sinnin mubakkiratin, semuanya dalam usia yang masih dini. Wa fatratin zamaniyatin qasirah, dan durasi waktu yang pendek. Al-Imam Syafi'i menghafalkan semua itu. Wa fi dhalika akhraj al-Hafiz Abu Bakr al-Baihaqi bi sanadihi ila al-Imam Syafi'i yaqul. Dan untuk semua kisah tadi, Al-Hafiz Abu Bakr al-Baihaqi mengeluarkan sebuah kisah langsung dengan sanadnya kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, "Kuntu wa ana fil kuttabi asma'ul muallim yulaqinu as-sabiyya al-ayah fa ahfadhuha ana." Dulu saya ketika masih di sekolah dasar, saya mendengar guru mentalqin, mendikte anak-anak satu ayat, maka saya yang menghafal ayat tersebut. Walaqad kana sibyanu yaktubuna imla'ahum fa ila an yafrugha al-muallim min al-imla'i 'alayhim kuntu qad hafidtu jami'a ma amla. Dan dulu anak-anak menulis apa yang didiktekan oleh guru, sehingga ketika guru selesai mendiktekan kepada mereka, saya sudah menghafalkan seluruh yang didiktekan oleh guru tadi. Faqala lidhata yaumin ma yahillu li an akhudha minka syai'an. Maka guru berkata kepadaku ketika itu, wallahi ya, kata gurunya, tidak halal bagiku untuk mengambil sepeser pun darimu ya. Jadi gurunya ridha, kamu belajar tidak apa-apa ya, karena kamu dapat beasiswa karena berprestasi. Nah, ini ya, dapat beasiswa karena berprestasi. Nah, kita juga akan berlakukan itu insyaallah di sekolah-sekolah kita, bahwa ya, murid-murid yang berprestasi ini ya, tidak kita pungut biaya. Wa naqala al-Hafidz Ibnu Hajar 'an al-Khatib al-Baghdadi riwayatan akhrajaha bi sanadihi ila al-Imam Syafi'i yaqul hafidtu al-Qur'ana wa ana ibnu sab'in wa hafidtu al-Muwatta' wa ana ibnu ashrin. Imam Syafi'i juga mengatakan, saya menghafal Al-Qur'an pada umur 7 tahun dan saya menghafal Muwatta' Imam Malik pada umur 10 tahun, ya, tahun Hijriah. Wa yumkinu al-qawlu bi anna abraza man akhadha 'anhu al-Imam Syafi'i fi hadhihi al-marhalah kana Isma'ilu atau Isma'ila ibn Abdullah ibn Qustantin al-Muqri wa kana min qurra'i Makkah fi zamanihi. Dan bisa kita katakan bahwa ulama yang paling populer yang Imam Syafi'i belajar kepadanya pada masa ini adalah Isma'il bin Abdullah bin Qustantin al-Muqri. Ya, kalau zaman sekarang Muqri ini guru tahfidz ya, guru tahfidz, dan beliau termasuk orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an di Makkah pada zamannya. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim wal Hafidz Abu Bakar al-Baihaqi bi sanadaihima ila al-Imam Syafi'i yaqul. Ibnu Abi Hatim dan juga Baihaqi mengeluarkan kisah dari sanad mereka berdua sampai kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, akhbarana Isma'il bin Qustantin qala qara'tu 'ala Syibl wa akhbara Syibl annahu qara'a 'ala Abdullah ibn Katsir wa akhbara Abdullah ibn Katsir annahu qara'a 'ala Mujahid wa akhbara Mujahid annahu qara'a 'ala Ibn Abbas wa akhbara Ibn Abbas annahu qara'a 'ala Ubay Waqala Ibnu Abbas wa qara Ubayyun 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sanad qiraah Nabi sallallahu sanad qiraah al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau menyebutkan bahwa akhbarana Ismail, ya, riwayat qiraah sanad qiraah yang dibaca oleh al-Imam Asy-Syafi'i dikatakan oleh gurunya bahwasanya Ismail bin Konstantin, yaitu gurunya tadi, meriwayatkan qiraah ini dari Syibl. Kemudian Syibl berkata, beliau membaca dari Abdullah bin Katsir. Kemudian Abdullah bin Katsir berkata, saya membaca qiraah ini talaqqi dari Mujahid, Mujahid talaqqi dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas talaqqi dari Ubay bin Ka'ab, dan Ubay bin Ka'ab talaqqi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sanad qiraahnya Imam Asy-Syafi'i. Wa fi hadhihi riwayah bayanun li silsilati talaqqi Imam Asy-Syafi'i lil Qur'anil Karim an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtida'an min syekhihi Ismail ibn Abdullah ibn Qustantin. Di dalam riwayat ini ada keterangan tentang silsilah talaqqi Imam Asy-Syafi'i ketika beliau belajar Al-Qur'an dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mulai dari gurunya yaitu Ismail bin Abdullah Qustantin, dari Syibl, dari Abdullah bin Katsir, dari Mujahid, dari Abdullah bin Abbas, dari Ubay bin Ka'ab, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini marhalah pertama, ya, sekolah dasar. Di sekolah dasar Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan juga anak-anak di masa itu, ya, konsentrasinya adalah menghafal. Menghafal apa? Menghafal matan-matan ilmu. Matan apa yang paling dihafal pertama kali? Al-Quran. Al-Quran adalah matan yang paling pertama dihafal. Kemudian matan apa lagi? Matan hadis, yaitu muwatta. Kemudian matan apa lagi? Matan bahasa Arab. Ini tiga dasar ilmu yang dihafalkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i yang bisa kita contoh dalam pendidikan anak-anak kita sekarang, ya. Jadi menghafalkan Al-Quran yang pertama, yang kedua menghafalkan hadis, dan yang ketiga menghafalkan matan-matan bahasa Arab. Dan yang dihafal bukan ilmu alatnya yang dihafal oleh Imam Syafi'i, tapi bahasa Arabnya langsung, ya, bukan ilmu alatnya. Jadi langsung contoh-contoh uslub-uslub Arabnya, ya, di syair-syairnya orang-orang Arab. Al-matlabu tsani, pembahasan yang kedua dari fase kehidupan awal Imam Syafi'i rahimahullah adalah marhalah yang kedua. وهي التي تردد خلالها الإمام الشافعي بعدما اشتد عوده على قبائل العرب حول مكة. Yaitu masa di mana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau keliling di suku-suku Arab. Wa qabilatu Hudzail minha khassah, khususnya di suku Bani Hudzail. Wa hiya qabilatun Arabiyyatun Adnaniyah, dan dia adalah suku Arab dari keturunannya Adnan, ya, Arab asli. Intasharat asyairuha bil qurbi min Makkah. Yani orang-orang Hudzail, ya, keluarga-keluarganya Bani Hudzail ini menyebar di dekat kota Makkah. Waqad qasada al-Imam Syafi'i min taraddudihi 'ala al-bawadi fi tilka as-sinnil mubakkirah talaqqi al-lughati al-arabiyyati al-fusha min al-arabi al-aqhah. Jadi al-Imam Syafi'i bertujuan dengan beliau berkeliling 'ala al-bawadi, di daerah-daerah kampung itu, di umur yang masih muda, untuk belajar bahasa Arab yang fusha, ya, belajar bahasa Arab yang paling fasih, minal arabil aqhah, dari orang Arab asli, ya, orang Arab tulen, ya, aqhah itu mufradnya quh, jamaknya aqhah. Alladzina lam yukhalid lisanuhumul arabiyyu atau lisanahumul arabiyya syai'un minal lahni aw lughatul ajam, yang mana bahasa mereka, bahasa Arab mereka ini belum tercampur dengan sedikit pun lahan kesalahan atau bahasa-bahasa asing. Jadi belum ada tuh bahasa serapan di bahasanya orang-orang Bani Hudzail. Wa mtazaja talaqihi lil arabiyyah min afwahil arab bisama'i asy'arihim wa hifdzi ansabihim wa akhbarihim. Dicampur oleh Al-Imam Syafi'i belajar bahasa Arab ini langsung dari mulut orang Arab, dicampur dengan mendengarkan syair-syair mereka, menghafalkan nasab-nasab mereka. Jadi beliau paham keturunan-keturunan orang-orang Arab ini, suku itu, ya, kakeknya siapa, ketemunya di mana. Imam Syafi'i paham. Wa akhbarahum wa akhbarihim, dan juga menghafalkan kisah-kisah, kabar-kabar orang-orang Arab. ya. Wa kana li suhbatihi li qabilati Hudzail fi halliha wa tirhaliha kabirul athari fi iktisabihi al malakata al lughawiyyah allati yastati'u biha an yafqaha kalam Allah ta'ala wa kalam rasulihi alaihi salatu wassalam. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika beliau bersama Bani Hudzail, baik ketika mereka singgah ataupun ketika mereka safar, ini ada pengaruh yang sangat besar di dalam penguasaan Al-Imam Asy-Syafi'i kepada bahasa Arab, di mana dengannya beliau mampu untuk memahami firman Allah Subhanahu wa taala, juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wala syakka anna fiqh al-lughati al-arabiyyah yu'tabaru min ahammi wasail al-ijtihad, dan tidak dilakukan lagi bahwasanya memahami bahasa Arab adalah dianggap sebagai sarana ijtihad yang paling penting. Wallati hassalaha al-Imam Asy-Syafi'i min manabi'iha wa masadirha fi qalbi bawadil Arab. Yang mana hal ini telah dihasilkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, dipelajari oleh Al-Imam Asy-Syafi'i langsung dari sumbernya, ya, dari intinya di tengah-tengah kampung Arab. Hatta adha mimman tu'khadhu anhum al-lughah, sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i menjadi orang yang berhak diambil bahasa Arabnya. Bahkan beliau dijuluki hujjah dalam bahasa Arab. Wa fi dzalika akhraja Ibnu Hatim wal Hafidz Ibnu Abdul Barr bi sanadaihima ila Abdul Malik Ibnu Hisyam An-Nahwi sahibil Maghazi. Tentang masalah ini Ibnu Abi Hatim meriwayatkan, dan juga Al Hafidz Ibnu Abdul Barr dengan sanad mereka berdua kepada Abdul Malik bin Hisyam, ya, Ibnu Hisyam An-Nahwi. Ibnu Hisyam yang menulis kitab sirah, ya. Wa kana basiran bil Arabiyyah. Dan Ibnu Hisyam ini, Abdul Malik bin Hisyam, adalah orang yang alim tentang bahasa Arab. Beliau mengatakan, ya, merekomendasikan Al-Imam Asy-Syafi'i. Abdul Malik bin Hisyam mengatakan, Asy-Syafi'iyyu mimman tu'khadhu anhu al-lughah. Imam Asy-Syafi'i adalah termasuk orang yang pantas diambil bahasa Arabnya. Wa akhraj al-Hafidz Abu Bakar al-Baihaqi kadzalika bi sanadihi ila Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi. Demikian pula Imam al-Baihaqi dengan sanadnya beliau kepada Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, yang merupakan murid al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mentazkiyah gurunya dengan mengatakan, "Law ra'aita Asy-Syafi'iyya wa husna bayanihi wa fasahatahu la ta'ajjabta minhu walau annahu allafa al-kutuba 'ala 'arabiyyatihi allati kana yatakallamu biha lam yuqdar 'ala qira'ati kutubih." Saking fasihnya bahasanya Imam Asy-Syafi'i, dan pilihan kata-kata beliau itu benar-benar kata-kata yang baku, ya, yang fasih, dan kesusastraan beliau juga tinggi. Rabi bin Sulaiman Al-Muradi mengatakan, seandainya engkau melihat Al-Imam Asy-Syafi'i dan bagusnya penjelasan beliau dan juga kefasihan beliau rahimahullahu ta'ala, sungguh engkau akan takjub darinya. Bahkan seandainya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menulis kitab-kitab beliau dengan bahasa Arab yang biasa beliau gunakan untuk bicara setiap hari, maka buku-buku beliau enggak akan bisa dibaca oleh orang-orang setelahnya. Ini mengingatkan kita dengan bahasa Jawa, ya. Bahasa Jawa juga begitu. Bahasa Jawa itu punya kasta-kasta yang banyak. Bahkan kita zaman sekarang, anak-anak muda, apalagi anak-anak milenial, itu kalau dengar bahasa Arab, ya, kromo inggil, itu enggak paham, ya, karena mereka tidak mempelajari sastra Jawa lagi. Bahasa Melayu juga begitu, apalagi bahasa Arab. Ya, ini terjadi di semua bahasa, ya. Ada degradasi, downgrade, ya, turun kualitas para pemuda, generasi-generasi sekarang ini tidak lagi memahami budaya yang nomor satu, yaitu bahasa. Kalau kalian sudah enggak menguasai bahasa bangsa kalian, maka hilang sudah budayanya, ya. Wa naqala al-Hafidz Ibnu Hajar 'anil Aburi riwayatan akhrajaha fi kitabih Manaqib Asy-Syafi'i bi sanadihi ila al-Imam Asy-Syafi'i yuhadditsu 'an nafsihi qailan. Imam Syafi'i sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hajar mengatakan, "Wa kharajtu 'an Makkah." Kata Imam Asy-Syafi'i, "Aku keluar dari kota Makkah, ya'ni ba'da an balagha, yakni setelah beliau baligh. Falazimtu Hudzailan bil Badiyah. Kemudian saya mulazamah, ya, tinggal di Bani Hudzail, di kampung mereka, di daerah Badui. Ata'allamu kalamaha, saya mempelajari bahasanya. Wa akhudhul lughah, dan saya mengambil bahasa Arab. Wa kanat afsahal Arab, dan Bani Hudzail adalah orang Arab yang paling fasih bahasanya. Wa lam taqtasir al fawaid allati hasalaha al Imam Syafi'i min iqamatihi ma'a qaba'il al Arab fil bawadi ala talaqil arabiyyah wa fiqhiha. Faedah yang didapatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau tinggal di tengah-tengah kabilah-kabilah Arab, ya, di kampung, itu tidak hanya tentang bahasa Arab dan fikih bahasa Arab saja. Bal hafidha ila janibi dhalika asy'ar al-Arab fa hasuna li dhalika mantiquh. Ya. Bahkan beliau menghafalkan di samping itu syair-syair Arab. Akhirnya apa, bahasa beliau bagus. Wallahi, ya, ini saya pribadi merasakan, dan kawan-kawan yang belajar sastra insyaallah juga merasakan. Bahkan Al-Qur'an, ya, nomor satu. Orang yang sudah terbiasa membaca karya-karya sastra, yang membaca bahasa yang fasih, insyaallah akan timbul sebuah malakah lughawiyah, yaitu keterampilan berbahasa, di mana kata-kata yang keluar dari mulutnya atau yang dituliskan oleh tangannya itu tidak sembarangan, ya, dipilih kata-kata yang terbaik, yang paling sesuai dengan keadaan, paling cocok dengan makna yang dia ingin sampaikan, ya. Nah, itu semua bisa kita dapatkan kalau kita banyak membaca, banyak menghafal. Tapi kalau inputnya tidak kita isi, tidak baca, tidak mau menghafal, ya, otomatis bahasa kita gak bakal bagus, ya. Imam Syafi'i menghafalkan syair-syair Arab, maka bagus bahasanya. Wa kana sahiba balaghatin wa bayan, dan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah orang yang baligh. Apa itu baligh? Orang kalau dikatakan sahibul balaghah, sahibul balaghah artinya beliau itu kalau ngomong sesuai dengan kondisi. Ketika beliau bicara dengan orang awam, beliau bisa memposisikan diri. Ketika beliau bicara dengan raja misalkan, beliau bisa, ya, bicara dengan bahasanya raja. Beliau bicara dengan anak muda bisa, orang tua bisa, ya, dan bahasanya jelas. Waqad akhraj al-Hafidz Abu Bakar al-Baihaqi bi sanadihi ila al-Asma'i. Dan Hafidz Abu Bakar al-Baihaqi mengeluarkan sebuah kisah dengan sanad sampai kepada al-Asma'i. Asma'i ini adalah sastrawan, ya, yang terkenal, yang disandarkan kepada beliau qasidah Sautu Safiril Bulbuli Hayyaja Qalbi Yasamili Al-Ma'u Waz-Zahru Ma'a, dan seterusnya. Saya enggak hafal, ya. Di filmnya itu sampai siapa itu, Harun Ar-Rasyid enggak hafal, ya, ditantang oleh Al-Asma'i. Yaqulu, Al-Asma'i berkata, "Sahahtu asy'aral Hudzaliyyin 'ala syabbin min Quraisyin bi Makkah, yuqalu lahu Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i." Masyaallah, luar biasa. Sastrawan nomor satu di Daulah Abbasiyah ketika itu berkata, saya mengoreksi, ya. Jadi Asma'i punya hafalan syair-syair Bani Hudzail. Nah, beliau mau koreksi, ya. Benar enggak nih syair-syairnya? Koreksinya sama siapa? Kata beliau, saya mengoreksi syair-syairnya Bani Hudzail bersama atau di hadapan seorang pemuda dari Quraisy di Makkah yang namanya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Masyaallah. Masyaallah. Wa afada al-Imam Asy-Syafi'i aidan min iqamatihi ma'a qaba'il al-Arab fil bawadi bi an 'arafa al-ansab. Di antara faedah yang didapatkan oleh Imam Asy-Syafi'i ketika tinggal bersama suku-suku Arab tersebut, beliau tahu nasab-nasab wa ma yattasilu biha, ilmu nasab. Ya, ini ilmu penting. Orang kalau belajar hadis harus belajar nih ilmu ini, nasab-nasab orang, ya. Wallati kanat ma'rifatuha 'inda al-'Arab ma'dudatan min a'la al-ma'arif allati yatafakharuna biha. Yang mana pengetahuan tentang nasab ini dianggap oleh orang Arab termasuk pengetahuan kelas 1, ya, kelas S, ya, nomor 1, ya, kelas tinggi. Yang mana sangat mereka banggakan. Sampai sekarang antum tanya orang Arab itu, yang Indonesia-Indonesia juga begitu. Ya. Dari mana? Dia tanya nanti bapaknya, kakeknya, mbahnya, ketemu tuh sampai ke Yaman, sampai ke Arab. Ya. masih hafal sampai sekarang, ditulis. Bahkan ada buku-bukunya ya. Iya enggak Ustaz Musin? Ada buku-buku nasab ya? Ada ya. Nah, ini Ustaz Musin ini. Dari mana antum? Dari Yaman, masyaallah. Bukan dari Maroko ya? Masyaallah. Ustaz Musin juga hafal insyaallah nasab keluarganya ya. Hafal. Sampai ketemu siapa, Syekh? Sampai kakek ke-8 aja. Sampai sekarang ya. Orang-orang Arab ini masih dibudayakan ya menghafalkan nasab. Wa in kana dinul Islamil hanif qad naha 'anil asabiyyah. Tapi perlu diingat ya, Pak. Bangsa Arab suka ini, tapi agama Islam melarang kita fanatis kepada suku, enggak boleh ya. Wa atabaraha min sifatil jahiliyah, jadi dianggap termasuk sifat-sifat jahiliyah kalau kita fanatik kepada suku kita. Maka tidak benar juga kalau sebagian Arab suku tertentu tidak boleh nikah dengan suku ini karena dianggap bahwasanya suku mereka ini suku yang kastanya paling tinggi. Ya, ini tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Illa annahu raghaba fi ta'aruf asy-syu'ubi wal qabail. Hanya saja Islam ya menegaskan atau menganjurkan agar kita mengenali ya bangsa-bangsa tersebut ya. Maka dipelajari oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazi ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan wanita, dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah SWT adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah SWT maha mengetahui lagi maha melihat dan maha mengetahui. Wa min hadzal bab ta'allama al-Imam Asy-Syafi'i al-ansab was-siyar fil bawadi wa abda'a fiha. Dari pintu inilah Imam Asy-Syafi'i mempelajari nasab dan juga profil-profil orang di daerah Badiyah, Badui, dan beliau mahir di dalam ilmu tersebut. Waqad afrad al-Hafidz Abu Bakr al-Baihaqi baban bi unwan ma yustadallu bihi ala ma'rifatihi bil asami wal ansab wat tawarikh. Bahkan Imam al-Baihaqi dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i beliau sebutkan bab khusus tentang bukti ya atas pengetahuan dari Imam Syafi'i tentang nama-nama orang Arab, nasab-nasab mereka dan sejarah. Jama'a fihi al-kathir min riwayat adalla ala fiqh al-Imam Syafi'i li hadzal ilmi wa tafawuqihi fi. Dan Al-Imam Al-Baihaqi mengumpulkan banyak riwayat yang menunjukkan bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i paham tentang masalah ini dan beliau ahli di dalamnya. Di antaranya adalah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanadnya sampai kepada Mus'ab bin Abdullah Az-Zubairi. Qala, dia mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan a'lama bi ayyamin nas min Asy-Syafi'i." Ya, ini ahli dalam masalah sejarah mengatakan, "Saya tidak mengetahui ada orang yang paling paham tentang sejarah seperti Asy-Syafi'i rahimahullah." Jadi sejarah juga penting ya. Kalau kita tidak tahu tentang sejarah umat kita, bangsa kita, bagaimana kita bisa melanjutkan visi dan misi mereka, melanjutkan cita-cita mereka? Bahkan ya, pemuda-pemuda Islam di zaman sekarang kalau diajak ngomong tentang Islam risih. Ya risih. Kasihan mereka ya. Mereka enggak kenal mana lawan, mana kawan. Mereka enggak tahu ya, musuh-musuh Islam itu banyak ingin menjauhkan kaum muslimin dari Islam ya, dan dia sudah termasuk orang-orang yang dijauhkan. Kenapa? Kalau diajak bicara tentang Islam risih, gak suka ya, katanya apa? Fanatik. Jangan terlalu fanatik lah ya, si fanatik di mana? Baru ngomong sedikit sudah dibilang fanatik ya. Naam, kalau kita gak fanatik kepada Islam, fanatik kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fanatik sama siapa kita? Yang punya surga Allah, yang punya neraka Allah ya. Maka kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, jangan cari ridha manusia. Wa mimma sabaqa yattadhihu jaliyan anna iqamata al-Imam Asy-Syafi'i baina qabail al-Arab wa hudail minha khasatan fil bawadi hawla Makkah tu'tabaru al-mahatta ath-thaniyah al-hammah min hayatihi al-'ilmiyah. Dari yang sudah kita sampaikan jelas bahwasanya tinggalnya al-Imam Asy-Syafi'i di antara suku-suku Arab, Hudail khususnya ya, di sekitar Makkah, kita anggap sebagai fase kedua yang paling penting dari kehidupan ilmiah al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemarin fase pertamanya beliau dididik oleh ibu beliau, dimasukkan di kutab ya, sekolah dasar. Beliau hafal Quran, dan ketika selesai dari kutab, beliau masuk ke Masjidil Haram yang menghafalkan hadis dan juga masalah-masalah fikih. Kemudian yang kedua, beliau pergi ke kampung-kampung Arab ya, untuk belajar bahasa Arab dan juga sejarah. Nah, والتي كانت بمثابة اللبنة الأساسية لما علاها من علومه في الفقه والحديث وغيرهما. Yang mana bahasa Arab ini bisa kita anggap sebagai batu pondasi untuk ilmu-ilmu yang di atasnya, seperti ilmu fikih, ilmu hadis, dan selain daripada keduanya. ومن الجدير بالذكر هنا ما أخرجه الحافظ أبو بكر البيهقي بسنده إلى محمد ابن بنت الشافعي. Ini ya yang ingin kita sebutkan kemarin. Di antara yang layak untuk kita sebutkan di sini adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Hafidz Abu Bakar Al-Baihaqi dengan sanadnya sampai kepada Muhammad cucu Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, aqama Asy-Syafi'iyyu 'ala qira'atil 'arabiyyah wa ayyamin nas 20 sanah. Al-Imam Asy-Syafi'i tinggal di Bani Hudzail untuk mempelajari bahasa Arab dan sejarah selama 20 tahun. Waqala, dan beliau mengatakan, ma aradtu bihadza illa al-isti'anata 'ala al-fiqhi. Saya tidak menginginkan dengan belajar bahasa Arab dan sejarah kecuali bisa membantu saya untuk memahami ilmu fikih. Luar biasa. Antum bisa lihat di ilmu fikih ini bukan ilmu sembarangan. Ya kalau antum belajar fikih, matan-matan fikih, antum ikuti pendapat-pendapat itu gampang. Tapi kalau untuk memiliki malakatun fikhiyah, jadi sebuah keterampilan atau mahir dalam ilmu fikih, ya, maka tidak mudah. Anda harus menguasai bahasa Arab, sejarah juga perlu, ya, Al-Quran, hadis, baru kemudian matang fikihnya. Karena fikih dibangun di atas dalil, dan dalil itu menggunakan bahasa Arab. Walladhi yadhhar min majmu'i riwayat allati wasafat iqamatahu fi qabilati Hudzail annaha lam takun iqamatan muttasilah. Nah, 20 tahun itu kalau kita kumpulkan riwayat-riwayat yang ada itu tidak bersambung selama 20 tahun. Bal kana yataraddadu 'alayha min al-hin ila al-akhir wa yutilu al-muqs. Akan tapi beliau bolak-balik ya, Makkah, kemudian ke Bani Hudzail dan kabilah-kabilah yang lain. Ya, kadang-kadang ke sini, kadang ke sana, dan beliau lama tinggal di sana, ya. Jadi bolak-baliknya itu lama tinggalnya di suku-suku pedalaman tadi. Khosatan anna asyairah Hudzail intasharat haula Makkah kama sabaqa bayanuhu wa qad imtadda haluhu hadza li sanawat. Dan beliau melakukan semua ini, ya. Khususnya keluarga-keluarga Bani Hudzail itu banyak yang bertebaran di sekitar Makkah, dan beliau melakukan hal ini, kondisi ini beberapa tahun lamanya. Wa fi hadhihi al-marhalah ath-thaniyah min iqamati al-Imam Asy-Syafi'i fi Makkah al-Mukarramah tafaqqaha fi halaqat al-'ilmi fi al-Masjid al-Haram. Nah, di dalam fase kedua ini Al-Imam Asy-Syafi'i juga belajar fikih di halaqah-halaqah ilmiah di Masjidil Haram. Wa akhadha 'an kibari ulama'i Makkah anadzak, dan beliau mengambil ilmu dari ulama-ulama senior Makkah di masanya. Alladzina ittakhadhu min al-Masjidil Haram madrasatan kubra litadris ulumi syariah ala ta'addudiha. Yang mana ulama-ulama senior tadi menjadikan Masjidil Haram sebagai universitas besar untuk mengajarkan ilmu-ilmu syariah dengan berbagai macam cabangnya. Wa min ahammi ma hasalahu al-Imam Syafi'i fi hadhihi al-marhalah hifdhuhu lil-Muwatta' limuwatta'il Imam Malik ba'da an kana qad hafidha al-Qur'an al-Karim fi tufulatihi wa akhadha al-lughah wasy'ra wal-ansab an Hudzail fi Sibah wa min ath-thabit 'inda ulama'i as-siyar wat-tarajim hifdh al-Imam Asy-Syafi'i al-Muwatta' fi hadhihi al-marhalah. Jadi Imam Asy-Syafi'i termasuk ilmu-ilmu penting yang dikuasai oleh Imam Asy-Syafi'i dalam marhalah ini adalah, yang pertama beliau menghafalkan Al-Qur'an, menghafal Muwatta' Imam Malik, menguasai bahasa Arab, menguasai syair-syair dan sastra Arab, menguasai sejarah orang-orang Arab dari Bani Hudzail, ya. Dan semua buku-buku sejarah sepakat bahwasanya Yang paling penting di antara ilmu-ilmu tadi di fase ini adalah beliau rahimahullah menghafalkan Muwatta Imam Malik, ya, kitab hadisnya Imam Malik. Wa fi dzalika akhraj al-Hafidz Abu Bakar al-Bihaqi bi sanadihi ila Imam Syafi'i yaqul habitul Muwatta qabla an atiya Malik ibn Anas. Saya sudah menghafalkan Muwatta, kata Imam Syafi'i, sebelum saya datang kepada Malik bin Anas. Ya, Mas Malik enggak sembarangan boleh belajar di Imam Malik. Ini menunjukkan kepada kita bahwa apa? Murid itu enggak asal diterima. Ya. Kalau zaman sekarang ada sekolah, istilahnya sekolah apa? Itu sekolah yang terima semua murid itu. Ya, semua murid pokoknya diterima. Ya. Ya, kita katakan boleh-boleh saja kalau memang visi misinya sekolahnya seperti itu. Tapi kalau kita mau pengkaderan, ya, kaderisasi ulama, kaderisasi generasi-generasi pemimpin di masa depan, enggak bisa kita melakukan seperti itu, harus dipilih. Ya. Ini loh, Imam Asy-Syafi'i ini sudah hafal Muwatta-nya Imam Malik. Namun beliau dites lagi nanti oleh Imam Malik, dites i'rab, ya, suruh baca Muwatta Imam Malik, ya. Lancar bacaannya dari hafalan diterima oleh Imam Malik. Nah, kemudian pembahasan ketiga dari fase ini adalah Syuyukhul Imam Syafi'i fi Makkah al-Mukarramah. Siapa saja guru-gurunya oleh Imam Syafi'i di Makkah, ya, supaya kita bisa tahu ilmunya Imam Syafi'i itu sambung, ya. Inna min abrazi man talaqa anhum al-Imam Syafi'i fi hadhihi al-marhalah fi Makkah Wahid Sufyan ibn Uyainah. Di antara ulama yang paling populer yang mana Imam Syafi'i belajar kepada mereka pada fase ini di Makkah adalah yang pertama Sufyan bin Uyainah. Beliau adalah Sufyan bin Uyainah bin Maimun Abu Muhammad Al-Kufi thumma Al-Makki. Sufyan putranya Uyainah, putranya Maimun, kunyah beliau Abu Muhammad, asalnya dari Kufah kemudian tinggal di Makkah. Wulida fil Kufah sanata mi'ah wa sab'ah. Dilahirkan di Kufah. Kufah itu mana? Irak. Ya. Yeah. Tahun 107 Hijriyah. Wa tuwfiya fi Makkah sanata mi'ah wa thamaniyah wa tis'in Hijriyah. Dan beliau wafat di Makkah tahun 109 wa sab'ah, saya tadi bilang wa thamaniyah wa tis'in, ya. 198 Hijriah. Wa yu'tabaru min kibari tabi'it tabi'in. Dan beliau termasuk tabi'ut tabi'in senior. Nah, jadi Imam Syafi'i apa? Ya, Imam Syafi'i itu muridnya tabi'ut tabi'in. Karena imaman fil hadithi wa ulumihi. Sufyan bin Uyainah ini adalah seorang imam, ya, dalam ilmu hadith. Fahuwa muhadithul haramil makki fi zamanihi. Beliau adalah ahli hadisnya Makkah di masanya. Wa min huffadil hadis as-siqat wa qad ittafaqal ulama'u ala imamatih. Dan beliau termasuk penghafal hadis yang terpercaya dan para ulama sepakat bahwasanya beliau adalah imam. Imam, tidak sembarangan orang disebut imam dalam sebuah ilmu. Wa la'alla ittisal al-imam asy-Syafi'i raghma sigharihi bihi wa akhdhihi anhu huwa alladhi zar'a budhura fiqh madrasati ahli al-hadith wa usulaha atau usulaha fi aqliyat al-imam asy-Syafi'i anadhak. Dan mungkin, ya, salah satu faktor yang menyebabkan Imam asy-Syafi'i rahimahullah tertanam dalam diri beliau usul pondasi-pondasi fikih madrasah ahli hadith adalah ketika beliau ketemu dengan Sufyan ibn Uyainah, meskipun ketika itu beliau masih kecil. Wa namat hadhihi al-budur wa 'alat siqanuha 'ala yadi al-imam Malik ibn Anas fi ma ba'du. Kemudian tumbuh, ya, benih-benih ini dan kemudian batang-batangnya semakin tinggi ketika Imam Asy-Syafi'i belajar kepada Imam Malik bin Anas setelahnya. Wa qad akhraja Ibnu Abi Hatim bi sanadihi ila al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Ibn Abi Hatim meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan min nas fihi min alatil ilmi ma fi Sufyan ibn Uyainah." Saya tidak pernah melihat seorang pun dari manusia yang memiliki alat ilmu seperti yang dimiliki oleh Sufyan bin Uyainah. "Wa ma ra'aitu ahadan akaffa 'ala al-futya minhu." Ini luar biasa. Seakan-akan kontradiksi. Imam Syafi'i mengatakan Sufyan bin Uyainah itu memiliki ilmu alat yang komplit, enggak ada pada orang lain. Tapi beliau itu paling tahan untuk tidak berfatwa. Ya, enggak mau berfatwa. Ya, beliau sangat hati-hati dalam berfatwa. Gurunya nanti yang kedua Imam Malik juga sama. Ya, guru hadis kedua beliau. Juga beliau sama, ya. Paling anti gampang-gampangan dalam masalah fatwa. Wa ma ra'aitu ahadan ahsana li tafsiril hadits minhu, kata Imam Syafi'i, dan aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih baik dalam mentafsirkan hadis daripada Sufyan bin Uyainah. Wa hadhi riwayah la tadullu ala akhdhi li Imam Syafi'i an Sufyan bin Uyainah wa ijabihi fahasbu, bal wa ala ta'assurihi bi tariqatihi ta'assuran hamalahu ala tsana'i alaihi bi mithli ma athna. Riwayat ini menunjukkan bukan hanya sekedar Imam Syafi'i belajar kepada Sufyan bin Uyainah dan kagum saja, akan tapi menunjukkan bahwa Imam Syafi'i itu ya sedikit banyak terpengaruh dengan metodenya Imam Sufyan bin Uyainah, sehingga beliau memujinya sesuai dengan yang apa yang beliau lihat, ya, pengaruhnya kepada Imam Syafi'i seperti itu. Ini masalah ilmu alat dan menahan diri dari fatwa. Nah, wa akhraja Ibnu Abi Hatim aidan bi sanadihi ila Imam Syafi'i yaqul, Ibnu Abi Hatim mengeluarkan kisah dari sanadnya sampai kepada Imam Syafi'i, beliau mengatakan laula Malik wa Sufyan la dhahaba ilmul Hijaz. Ini dua pondasinya, ilmunya orang-orang Hijaz, yang pertama Imam Malik, yang kedua adalah Imam Sufyan bin Uyainah. Kata Imam Syafi'i, seandainya bukan karena Malik bin Anas atau dan juga Sufyan bin Uyainah, akan hilang ilmunya orang Hijaz, orang Mekah dan Madinah hilang. Wala ahsabuhu yaqsidu bi ilmi al-Hijaz huna illa fiqh madrasati ahli al-hadis. Syekh Al-Qasimi mengatakan, ya, yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, ya, tidak lain tidak bukan adalah ilmu madrasah fikih ahli hadis. Allati kana al-Imam Malik hamilu liwa'iha anadzak, yang mana Imam Malik adalah pembawa panji ilmu ini pada waktu itu. Wa min riwayatil mufidah huna, di antara riwayat-riwayat yang berfaedah di sini, wa lati tusyiru ila anna silah baina Imam Syafi'i wa Syekh Sufyan bin Uyainah hiya allati wajjahathu nahwa madrasati ahli al-hadis, ya. Jadi riwayat ini kita bisa menyebutkan Abdul Bar dengan sanadnya sampai kepada Sufyan bin Uyainah, wa qad qila lahu, dan beliau ditanya, ha huna fata, ya, di sini di Mekah nih ada seorang pemuda yakni Syafi'i. Yaqulu, pemuda itu mengatakan, alaikum bi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da'ur ra'iyah. Pemuda ini mengatakan kalian harus, ya, berbicara berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkan logika kalian. Faqala Sufyan, maka Sufyan bin Uyainah mengatakan, jazallahu hadza min fatan khaira, semoga Allah SWT membalas kebaikan kepada pemuda ini. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, Allah SWT berfirman, qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, wa qala Allah ta'ala innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Beliau menyebutkan bahwasanya orang-orang yang membawa perubahan di zaman-zaman dulu juga pemuda. Lihat tuh, Allah SWT mengatakan apa? Mereka berkata, kami mendengar seorang pemuda yang menyebut nama-nama mereka, ya, yang dikenal dengan nama Ibrahim. Ashabul Kahfi, ya, innahum fityah, mereka adalah para pemuda, ya, dipuji oleh Imam Sufyan bin Uyainah. Wa min ad-dala'il 'ala kasrati akhdhi Imam Syafi'i an Syaikhihi Sufyan bin Uyainah annahu ra'a 'anhu fi kitabihi Ar-Risalah wahdahu 43 haditsan nabawiyyan fi sa'iri abwabil fiqhi wal masail dzatus silah bil usul. Di antara yang menunjukkan bahwasanya hubungan Imam Syafi'i dengan Sufyan bin Uyainah adalah hubungan yang dekat adalah bahwasanya Imam Syafi'i meriwayatkan dalam kitab Risalah saja, ya, hanya dalam kitab Risalah saja ini, belum di kitab-kitab yang lain, beliau meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah sebanyak 43 hadis nabawi dalam beberapa bab fikih dan juga masail-masail yang berhubungan dengan usul fikih. Nah, itu adalah guru Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang pertama, ya, yang mempengaruhi Al-Imam Asy-Syafi'i untuk belajar madrasahnya ahli hadis. Guru yang kedua ini diceritakan agak panjang oleh Syekh Al-Qawasimi. Ini guru beliau yang mempengaruhi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam fikih, ya, dalam fikih. Namun karena kita sudah masuk jam 5:15, saya kira tidak akan selesai kalau kita baca, karena Muslim bin Khalid Az-Zanji ini panjang dikisahkan di sini, ya, dan beliau adalah guru fikihnya Imam Asy-Syafi'i di Makkah. Tapi kita baca sedikit saja. Yang kedua adalah Muslim bin Khalid Az-Zanji. Huwa Muslim ibnu Khalid ibnu Muslim al-Qurashi al-Makhzumi bil wala. Beliau adalah Muslim bin Khalid bin Muslim al-Qurashi. Nisbahnya antum lihat di sini. Nisbahnya kepada Quraisy, kepada Bani Makhzum. Bani Makhzum itu kabilahnya siapa? Ya, Abu Jahal, ya. Kabilahnya Abu Jahal. Kabilahnya ibunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bil wala, tapi dia dengan wala, maula, ya, bukan asli, ya, bekas budak mereka. Jadi keluarganya Muslim bin Khalid Az-Zanji dulu pernah jadi budak miliknya Bani Makhzum. Asluhu minasy Syam, asalnya beliau dari Syam. Wa luqiba biz-Zanji li humratihi, beliau dijuluki Zanji, ya, negro Zanji. Wa qila ala diddi li bayadhihi wa syaqarihi, atau bule, ya, agak-agak albino gitu. Wallahu taala alam. Wa mithlu dzalika masyhur fi lahajatil Arab. Entah saking putihnya atau hitam, ya. Wallahu taala alam. Kadang-kadang bahasa Arab dibolak-balik oleh orang-orang Arab gitu. Ya. Gurun pasir mereka namakan tempat keberuntungan malah, ya. Nah, itu orang Arab kadang-kadang saking tafaul, optimis, ya, mereka menamakan sesuatu yang jelek dengan sesuatu yang bagus. Wallahu alam. Wa huwa syaikhul haram wa mufti Makkah. Muslim bin Khalid Az-Zanji ini adalah syekhnya, guru besarnya Masjid Haram dan muftinya Makkah. Wa imamuha fi zamanihi, dan imamnya Makkah di zamannya. Wa kana istighaluhu bil fiqhi akthar minhu bil hadis, dan beliau lebih banyak sibuk dengan ilmu fikih daripada ilmu hadis, tidak seperti Sufyan bin Uyainah. Tuwfiya sanata 179 Hijriyah fi Makkah ala ashah riwayat, beliau wafat tahun 179, ya, hampir sama dengan wafatnya Imam Malik bin Anas rahimahullah di Makkah. Beliau wafat di Makkah. Akhadha anhu al-Imam Syafi'i al-fiqha fi Makkah fi hadhihi al-marhalah min hayatihi. Al-Imam Syafi'i Muslim bin Khalid Az-Zanji ini, kalau beliau bicara dengan tentang masalah hadis, beliau ini dhaif, ya. Tapi dalam masalah fikih beliau luar biasa. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, namanya manusia tidak ada yang sempurna. Kadang-kadang ada ahli dalam satu bidang ilmu, tidak ahli dalam bidang ilmu yang lain, ya. Namun kita sebagai pelajar, kita ambil dari mereka semuanya. Jangan sampai kita terkotak-kotakkan oleh masalah ini, ya. Mereka semuanya belajar. Imam Syafi'i antum lihat, belajar dari Sufyan bin Uyainah, belajar juga dari Muslim bin Khalid Az-Zanji. Dan Imam Syafi'i kumpulkan ilmu mereka berdua. Imam Syafi'i belajar fikih dari Khalid, Muslim bin Khalid Az-Zanji pada Uyainah. Dan hubungan Imam Syafi'i dengan Muslim bin Khalid Az-Zanji adalah yang paling dalam kitab beliau Al-Asma' wal-Lughat. Lam yadhkur min syuyukhihi qabla al-Imam Malik illa Muslim bin Khalid Az-Zanji. Jadi Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya guru Imam Syafi'i sebelum Imam Malik cuma satu, yaitu Muslim bin Khalid Az-Zanji, karena saking dekatnya Imam Syafi'i dan saking seringnya Imam Syafi'i belajar dengan Muslim bin Khalid Az-Zanji rahmatullahi alaih, dibanding dengan belajarnya beliau dengan Sufyan bin Uyainah. Ya, wallahu taala alam. Insyaallah kita akan masih, ya, menelaah tentang bagaimana sih perjalanan Imam Syafi'i dalam belajar. Ini sangat asyik, sangat menarik, bisa jadi pelajaran buat kita para santri dan pelajar juga para guru, bisa lihat, oh begitu, ya, polanya Imam Syafi'i dalam belajar, ya, menghafal, kemudian bahasa, kemudian baru dikembangkan menjadi ilmu fikih dan juga ilmu hadis. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ya, sedikit nasihat dari saya di sini bagi para ikhwah semuanya, jangan malas untuk membaca. Mungkin kadang-kadang kita, saya sendiri, ya, dulu ketika membaca yang namanya riwayat itu ada nama banyak, ada fulan, an fulan, an fulan, an fulan, itu kadang-kadang membosankan. Tapi ternyata ketika kita dalami satu persatu, kata per kata kita berhenti, kita pelajari ini fulan ini siapa sih kita cari, itu asyik ya. Ternyata banyak kisah, banyak faedah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil di sana. Jadi jangan bosan-bosan membaca sanad ya, karena di sanad itu terdapat banyak sekali perbendaharaan ilmu, banyak harta karun di sana. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.